tali persahabatan, tali persaudaraan, si jiwa caodok sampai pecah, kita tetap jaga ya. Monggo bersama dengan New Balapa PT Al-Wihdah Jaya Sentosa. Terima kasih. Kita calling down. Lagunya kita calling down. Yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng ya. Ireng Community. Ho. kasih yang udah hadir salam. Goyang-goyang selalu baik. Terima kasih.